الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الدرس العشرون يا pelajaran ke-20 halaman 109 pelajaran ke-20 halaman 109. Pelajaran ke-20 ini pembahasannya sama dengan pelajaran ke-19, yaitu tentang bilangan atau adat ya. Tapi bilangan ini cuma dari 3 sampai 10. Semoga masih ingat kaidahnya, bilangan 3 sampai 10. Kemudian kaidahnya adalah bilangan dengan yang dibilangkan harus berbeda. Ya, kalau yang dibilangkan muzakkar, maka bilangannya muannas. Ya, jadi kalau yang dilihat adalah yang dibilangkannya, ma'dudnya, bendanya, ya. Dan itu dilihat dari mufradnya. Mufradnya muzakkar kah muannas kah? Seperti kolam, pulpen itu muzakkar. Maka 3 pulpen otomatis 3-nya harus muannas. Salasatu aqlamin. Salasatu aqlamin. Jadi yang pertama, bendanya yang dibilangkan itu harus berbeda dengan bilangannya. Kalau yang dibilangkan itu adalah muannas, maka bilangannya muzakkar. Kalau muzakkar maka muannas. Kemudian yang kedua, yang dibilangkan itu harus dijamakkan, dirubah menjadi jamak. 4 kitab, maka arba'atu kutubin. Nah, jadi yang kedua adalah kaidahnya bahwa yang dibilangkan atau yang bendanya yang disebut itu harus apa tadi? Harus jamak, dijadikan jamak. Kemudian yang ketiga, yang dibilangkan itu harus majrur, harus majrur dengan kasrah. Ya, kemudian dengan tanwin, kasrah tanwin. Salah satu aqsamin, ya. Tauhid terbagi 3. Yan qasimu tauhid ila salasati aqsamin. Tauhid terbagi 3 macam, ya. Aqsam itu jamak, mufradnya qismun. Karena qismun itu muzakkar, maka bilangannya harus muannas. Salah satu aqsam, ya. Ya, jadi harus ingat pelajaran ke-20 ini sama dengan pelajaran ke-19 tentang adat ma'dud, tapi adat bilangan ma'dud yang dibilangkan, ya. Tetapi dari 3 sampai 10 dulu, ya. Ini bab yang bukan bab ya, ad-darsul ishrun, pelajaran ke-20. Tapi bilangannya ini dulu, 3 sampai 10. Kaidah yang pertama tadi apa? Yang pertama, yang dibilangkan harus berbeda dengan bilangan dari sisi muzakkar dan muannas. Jadi kalau ma'dud, nah ma'dud namanya, harus berbeda dengan adat, ya. Ma'dud yukhaliful adat fit tadzkir wa ta'nits. Ma'dudnya harus berbeda dengan adat dari sisi muzakkar dan muannas. Yang kedua, ma'dudnya dijamakkan, ya. Ya, penulis ya. Biar bisa yang bahasa Indonesia aja deh. Yang pertama, kaidahnya adalah yang dibilangkan, nah, yang dibilangkan, dibilangkan berbeda, berbeda, bukan berbeza, itu Malaysia. Yang dibilangkan berbeda dengan bilangan, dengan bilangan. Dari sisi apa berbedanya? Muzakkar dan muannas. Ini kaidah baku Jangan sampai. Tapi bilangan 3 sampai 10. Dari sisi mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan uyuh ih pakai Latin panjang, Bang. Karena terbiasa pakai Latin. Yang dibilangkan berbeda dengan bilangannya, ya, bilangannya maksudnya nya-nya 2, n-nya 2 ya. Dari sisi mudzakkar dan muannas. Ya, jadi harus dilihat dulu mudzakkarkah muannaskah. Kemudian yang dinilai itu adalah bentuk mufradnya. Mudzakkar muannas bentuk mufradnya. Yang kedua, kaidahnya adalah yang dibilangkan harus dijamakkan. Yang dibilangkan harus dijamakkan. Salah satu kutubin, ya, arba'atu aklamin. Nah, harus dijamakkan. Dijamakkan. Kemudian yang ketiga, yang dibilangkan harus majrur. Yang dibilangkan, biar kada uyuh, ini, nah, harus dimajrurkan. Dimajrurkan. Aklamin, ya, kasrah. Salah satu aksamin, salah satu kutubin. Kemudian khomsu niswatin. Jadi harus dijarkan, dimajrurkan dengan harokat kasrah, ya, secara umum dimajrurkan dengan harokat kasrah. Dan dia bertanwin, ya, dimajrurkan dan bertanwin. Nggak mesti ya. Yang dibilangkan harus dimajrurkan. Seperti salah satu aksam, ya, kemudian salah satu kutub dan seterusnya. Nah, tiga itu dulu yang pian harus paham kaidah membikin bilangan 3 sampai 10. Ya. Kemudian kita baca halaman 109 Ad-Darsul Ashrun, pelajaran ke-20. Percakapan antara Layla dan Salma. Layla dan Salma, dua orang, nama perempuan. Ya Salma, afi, ini enggak ada harokatnya, ya. Sebagian enggak ada harokatnya. Pian kasih harokat sendiri. Ya Salma, afi foslika talibatun minasini wal yabani. Afi faslika talibatun minasini wal yabani. Ini kelas internasional. Kata Layla, wahai Salma, apakah di kelas, salah ulun, afi fasliki, ya, bukan faslika, karena lawan bicaranya seorang perempuan, ya. Afi fasliki, afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Apakah di kelasmu ada para siswi dari Cina dan Jepang? Apakah di kelasmu ada para siswi dari Cina dan Jepang? Kemudian Salma, na'am, iya. Fi faslina, nah, baru ada bilangan. Fi faslina khamsu talibatin minasini wa arba'u talibatin minal yabani wa thamani to wa thamani talibatin min Indonesia. Perhatikan adat dan ma'dudnya. Fi faslina, di kelas kami, khomsu, lima siswi. Nah, Kenapa menggunakan khomsu bukan khomsatu? Jawabannya apa, Bu? Ya, karena yang nyaring ya, karena ma'dudnya perempuan, talibatun. Mufradnya dia perempuan ya, talibatun. Maka bilangannya harus mudzakkar. Di kelas kami 5 siswi minasini dari China, wa arba'u talibatin dan 4 siswi dari Jepang, wa thamani talibatin min Indonesia dan 8 siswi dari Indonesia. Nah perhatikan 8 ya. Jadi 8 ini ketika dia mudzakkar thamani, ketika muannas sama niyatu ya. Nah, sama niyatu. 8 pulpen sama niyatu aklamin. Ini ketika dia muannas adatnya. Ini namanya adat. Ini namanya ma'dud yang dibilangkan. Ini ketika dia muannas. Ketika dia muzakkar, nah, samani talibatin. Ini muzakkar ya. Samani talibatin. 8 siswi. Karena talibahnya muannas, maka adatnya harus muzakkar. Laila wa fi faslina salasu talibatin minal hindi wasittu talibatin minal filibbini wasab'u talibatin minal kuwaiti. Dan di kelas kami 3 siswi dari India. Wasittu, taknya pakai tasydid bulah. Wasittu, wasittu talibatin dan 6 siswi dari Filipin, Filipina. Al-Filipini, Filipina. Dan 7 siswi dari Kuwait, dari Kuwait. Salma, kam ukhtan laki ya Laila? Kam ukhtan laki ya Laila? Berapa saudaramu wahai Laila? Afwan, saudari ya. Berapa saudari kamu wahai li, wahai Laila? Bisi saudari berapa? Dijawab Laila, li thalathu akhawatin. Saya punya 3 siswi. Kenapa Bu bukan Indi tapi li? Karena yang ditanyakan adalah yang berakal, maka menggunakan li. Li salasu akhwat, bukan indi. Li salasu akhwatin. Saya punya 3 saudari. Nah, karena akhwat ini mufradnya ukhtun dan dia muannas, maka salas bilangannya harus mudzakkar, bukan salasatu. Salma, wakam akhon laki. Wakam akhwan laki. Dan berapa saudaramu? Laila menjawab, li khomsatu ikhwatin. Saya punya 5 saudara. Kenapa menggunakan khomsatu? Padahal ikhwatin ada tak marbutoh. Karena yang dilihat adalah apa? Mufradnya. Ikhwatun itu mufradnya apa? Akhun. Dia muzakkar, maka bilangannya harus muannas, bukan khomsu tapi khomsatu. Saya punya 5 saudara. Salma laka, bukan laka, laki thalathu akhwatin wa khomsatu ikhwatin. Kamu punya 3 saudari dan 5 saudara. Laila, na'am. Kemudian balik bertanya si Laila, wa kam akhon wa ukhtan laki, dan berapa saudara dan saudarimu wahai si Salma? Salma menjawab, li arba'atu ikhwatin, saya punya 4 saudara dan 4 saudari, ya, 4 saudara dan 4 saudari. Laila banyak-banyak ya punya saudara. Laila li zamilatunis muha Khadijatu. Nah, ketika tanwin bertemu dengan sukun setelahnya, maka ditambah nun. Li, asalnya kan li zamilatun ismuha, enggak bisa karena alifnya alif wasal, maka harus disambung li zamilatunis muha, tambahan ni kasrah. Ya, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wa ati muhammadanil wasi, tanwin bertemu dengan alif, ya, tanwin al, ati muhammadan al wasilah, maka dibaca ditambah dengan nun kasrah, ati muhammadanil wasilata. Ini sama kasusnya, li zamilatunis muha Khadijatu, saya punya teman perempuan, zamilah teman perempuan, namanya Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin wasamani akhwatin, dia punya 8 saudara dan 8 saudari, berarti ada berapa? 17 bersaudara, ya, masyaallah. Luar biasa. Ya, jadi percakapan ini banyak tentang adad dan ma'dud, ya. Yang pertama tadi khamsu talibatin. Menggunakan khamsu karena talibatun mufradnya muannas, maka harus berbeda. Adad dan ma'dud harus berbeda, ya. Kemudian dan seterusnya dari sampai tadi sama niyatu ikhwatin dan sama ni akhwatin. Ya. Tapi bilangan di sini adalah 3 sampai 10. 10 saudara. Apa bahasa Arabnya, Bu? 10 saudara. Pesan barunya nih. Asyaratu. Asyaratu apa? Asyru. Asyaratu ikhwatin. 10 saudari. Asyru akhwatin, ya. Asyru, ya, Bu, ya. Jangan asyaru. Asyru, ketika 10 itu muzakkar, maka shinnya sukun. Asyru akhwatin. Tapi ketika dia mu'annath, fathah. Asyaratu ikhwanin, ya. Ini untuk 10, ya. Ketika dia lafaznya muzakkar, maka shinnya fathah. 10 saudara, ya, ikhwan. Nah, ini juga jamak, asyaratu ikhwanin. Kalau 10 saudari, nah, sukun, asyru akhwatin. Nah, beda antara ini kalau mu'annas fathah, tapi kalau dia muzakkar sukun. Tamarinu, latihan-latihan. Ya. Baca. Ya, dibaca. Apa perintahnya di sini? Oh, cuma membaca, ya. Ya. Baca dan tulislah. Ya, pian baca aja, nanti ulun bikin soal, ya. Silahkan. Mikrofon dari kalau dari tengah bingung mana dari tengah. Dari belakang gini. Dari belakang sebelah kiri. Dari mana, Ustaz? Nomor 7. Sab'u talibatin. Artinya apa, Bu? 7 murid perempuan. Ya. 7 mobil. Nah, gimana, Bu? Ba'u sayyaratin. Diulang. Sab'u sayyaratin. Ya, sab'u sayyaratin. Kenapa sab'u boleh ada sab'atu? Karena mobil termasuk mu'anat. Ya, mobil itu mufradnya mu'anat. Iya. Nomor tiga, gilirannya silakan. Silakan nomor tiga. Salasu tolibatin. Artinya? Tiga pelajar wanita. Ya. Tiga pulpen. Salah satu aklamin. Ya, salah satu aklamin. Kenapa pian menggunakan salah satu? Aklamin itu kan muzakkar. Mufradnya, ya, mufradnya kolam itu adalah ya, muzakkar. Ya. Nomor empat, silahkan. Arba'u talibatin. Artinya? Empat mahasiswi. Ya. Empat pintu. Nah, pintu sudah kemarin. Empat pintu. Pintu itu arba'u ya. Abwabun. Arba'u abwabin. Coba diulang. Arba'u abwabin. Nah, arba'u abwabin. Itu benar enggak secara kaidah? Arba'u abwabin. Kan adat dan ma'dud harus berbeda. Salah, Tad. Nah, yang benar gimana? Arba'atun abwabin. Iya, kenapa arba'atu, Bu? Abwabunya itu muzakkar. Iya, babunnya adalah muzakkar. Yang dilihat adalah bentuk mufradnya. Babun itu adalah muzakkar. Ya. Nomor 5. Nah, silakan. Khamsu talibatin. Artinya 5 mahasiswi. 5 rumah, Bu, gimana? 5 buah. Saya punya 5 buah rumah. Khamsatun baitin. Salahnya banyak, Bu. Khamsu bait. Rumah itu dijamakkan dulu. Baitun itu mufrad. Oh, nggih. Khamsatun buyutun. Jangan pakai tanwin. Dari tadi khamsatu buyutun. Ya. Nah, salah lagi. Buyutin. Nah. Khamsatu buyutin. Ya. Pian mengikuti pola yang di buku. Salah satu kalimat pertama kada bertanwin. Kalimat yang kedua pakai tanwin kasrah. Ya. Berarti apa tadi, Bu? Khamsatu buyutin. Iya, khamsatu buyutin. Ya. Nomor 6, silakan. Situ talibatin. Tonya panjang. Situ talibatin. Ya, artinya 6 orang siswi. Ya. 6 kitab apa, Bu? 6 kitab. Ya, jamaknya apa? Kitabun jamaknya kutubun. Kutubun. Sit. Ya. Sit apa, yo? Sitatu. Ya. Kutubin. Ya. Sitatu kutubin. Kenapa sitatu, Bu? Karena kitab muzakkar. Ya, karena kitab muzakkar, ya. Nomor 8, silakan. Samani talibatin. Artinya? 8 siswi. Ya, 8 siswi. 8 papan tulis. Jamak papan tulis apa? Di jamak muannas salimkan. Saburotun. Nah, silakan. Sama ni ya. Saburotin. Ya. Sama ni saburotin. Kena saburoh itu muannas, maka sama ni harus muzakkar. Nomor 9, silakan. Tis'un talibatin. Ya, artinya 9 siswi. 9 siswi, ya. 9 apa, yuk? 9 mana mencari? Kipas angin apa, Bu? Kipas angin. Mirwahatun mufradnya, jamaknya alif dan ta. Mirwahatun. Nah, 9 kipas angin. Tis'u mirwahatun. Mirwahatin. Ya, tis'u mirwahatin, ya. Nomor 10. Silakan baca. Asru talibatin. Artinya 10 orang siswi. Ya. 10 anak laki-laki. Waladun asyaratu auladin. Ya, asyaratu auladin. Ya. Kemudian berikutnya sama ikra waktu. Ya, silakan gilirannya baca nomor 2. Fil jami'ati asyru hafilatin. Artinya bis, hafilah itu bis. Di universitas itu ada 10 bis. Ada 10 bis. Ganti 10 kereta api. Fil jami'ati asyaratu kitorun apa? Kitorot. Jama' muannas salim. Alif dan ta. Kitorotin. Coba ulang. Coba ulang. Fil jami'ati asyaratu kitor. Iya, alif dan ta. Kitorotin. Kitorotin, ya. Kenapa memakai asyaratu? Karena mufradnya muzakkar. Iya, mufradnya kitorun muzakkar. Makanya yang harus diperhatikan adalah bentuk mufradnya, muzakkarkah muannaskah, bukan jamaknya. Karena kita urat menjadi mu'annas ketika dijamakkan. Nah, kita urat ini jamak, ini mu'annas ya. Ketika dia dijamakkan menjadi mu'annas, tapi patokannya adalah mufradnya. Kitorun dia muzakkar. Maka asyaratu kitorotin. Yang ditinjau, yang dilihat bukan jamaknya, tetapi mufradnya muzakkar. Bukan jamaknya mu'annas, tapi yang dilihat adalah bentuk mufradnya muzakkarkah atau muannas. Ya. Nomor 3. Silakan. Fi hazihil madrasati samani mudarrisati. Sa-nya panjang. Mudarrisat. Ro-nya pakai tasydid. Mudarrisatin. Nah, artinya apa, Bu? Di sekolah ini ada 8 pengajar. Laki-laki perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Mudarrisatun, mudarrisatun. Pian ganti 8 pengajar laki-laki. Nah, fi hazihil madrasati samaniyatun. Nah, jangan pakai tanwin. Samaniyatu mudarrisun. Mudarrisin. Ya, mudarrisina, Bu ya. Samaniyatu mudarrisina. Ya, dia jamak mudzakkar salim, mudarrisun guru laki-laki atau dosen. Nah, mudarrisun jamaknya mudarrisuna. Tapi karena dia jar, maka dirubah menjadi ya. Mudarrisina, ya. Ganti aja, Bu, agak ini nanti bingung. 10 ini aja. 10 itu tadi? Mudarrisin. Iya, mudarris. Ganti aja. Jangan mudarris. 8 mobil sudah. Sepeda. Sepeda itu darrojatun. Ulah darrojatun. Darrojatun. Jamaknya tinggal ditambah ujungnya alif dan ta. Darrojatun. Nah, di sekolah ini ada 8 sepeda. Ya, silakan, Bu. Fi hazihil madrasati samaniyatu darajatin. Nah, kenapa pian menggunakan samaniyatu? Kan ayo Darajatun mu'anaf mudzakkar. Mu'anas. Nah, berarti sama ni. Ya. Darajatin. Ya, sama ni darajatin. Ya. Darajah itu mu'anas, maka sama ni harus mudzakkar. Nomor satu, silakan. Fi baitina. Ya. Salasu gurufin. Ya, artinya apa? Di rumah kami ya, ada tiga kamar. Ya, ada tiga kamar atau ruangan. Pian ganti tiga kamar mandi. Kamar mandi bahasa Arabnya apa? Hammam. Hammam. Kalau pian umroh banyak ini. Hammam. Jamaknya apa? Alif dan ta. Hammamat. Nah, tiga kamar mandi. Kau gak dikurangi, dingin mah. Fi baitina. Ya. Salah satu. Nah, terus ya silahkan. Hammamatin. Ya, apa tadi? Fi baitina. Di rumah kami ada tiga kamar mandi. Coba diulang Arabnya. Fi baitina salah. Ya, jangan dikasih tahu. Fi baitina. Nah, ayo. Salah satu hammamin. Hah? Hammamatin. Hammamatin. Ya. Kenapa pian menggunakan salah satu? Hammamatin muannas. Bukan jamaknya yang dilihat. Mufradnya jarulun tadi. Mufradnya apa? Mudzakkar muannas. Nah, mudzak. Berarti apa? Ini kurangi. Mati ingin. Salah satu. Ya, kenapa salah satu, Bu? Ayo. Yang dilihat adalah bentuk mufrad dari yang dibilangkan itu, dari ma'dudnya. Mufradnya mudzakkar muannas, hammamun itu. Mudzakkar. Ya, berarti ulun salah ya. Salah? Salah su. Bukan salah satu, ulun yang tersalah. Salah satu ya. Fi baitina salah satu hammamatin. Iya. Karena hammamun adalah mudzakkar, berarti bilangannya harus muannas. Iya. Nomor 4, silakan. Abbasu lahu. Pakai tanwin Abbasun. Abbasu lahu. Sun. Oh, Abbasun. Oh, iya namanya. Abbasun lahu ya. Sab'u banatin. Iya, artinya bagus. Abbas memiliki ya. 7 orang putri. Ya, 7 anak perempuan. Ya. Pian ganti 7 ayam. Ayam bahasa Arabnya apa? Dajjajatun. Jamaknya dajjajatun. Nah. 7 ayam. Ya. Abbasun ya. Lahu sab'atun. Hmm? Dua kali salah itu. Coba ulang. Yang mana? Ya ulang. Abbasun. Abbasun lahu. Ya lahu. Lahu ya. Sab'atun. Hah? Kalau pakai tanwin salah, Bu. Oh, sab'atu. Nah. Biar nanti dibenerin terus. Dajjatun. Hah? Dajjatin. Ya, dajjajatin. Nah. Kenapa pian menggunakan apa tadi? Sab'atu. Dajjajatinnya muannas. Nah, berarti nah. Kenapa pian muannaskan juga bilangannya? Nah, berarti gimana, Bu? Okay. Nah. Abbasulahu. Abbasun. Abbasun lahu sab'u dajjatin. Iya. Abbasun lahu sab'u dajjatin. Karena mufradnya muannas dajjatun. Ya, dajjatun, maka bilangannya harus mudzakkar. Nomor 6. Fi baituna. Nomor 6. Es. Itu 5, nomor 6. Fil jami'atu ham. Fil jami'ati. Ada fi. Fil jami'ati hamsu kulli yatin. Artinya apa? 6. Di kampus. Di kampus terdapat 5 fakultas. Ya, 5 fakultas atau 5 jurusan. Ganti di kampus ada 5 kelas. Kelas bahasa Arabnya Bobo? Faslun. Jamaknya apa? Faslun mufradnya. Nah. Jamaknya fusul. Baitun buyutun. Faslun fusulun. Nah. Di kampus ada 5 kelas. Nah, gimana, Bu? Ayo. Pil jamiati hum su. Salah. Kho kho. Hum su. Ya. Hum satu. Ya, terus. Kus kusulun. Pak fusu. Faslun fusul. Jamaknya fusul, ya. Faslun kusul. Itu fa, Bu. Ini fa ini, ulun jelaskan. Nah. Oh, fa kayak. Nah, fusulun. Jadi apa tadi? Jadi apa? Di kampus ada 5 kelas. Pil jamiati hamsu kul kelas kusulun. Hah? Banyak salah pian. Khom. Oh. Ayo. Ulangi ada gitu. Nggih, ulangi. Bingung. Ayo, putar-putar dah. Ayo. Pian lihati bilangannya. Oh, okay, okay. Mufradnya mudzakkar muannas. Iya. Nah, baru fil bilangannya. Fil jami'ati ham sukun. Ya. Hmm. Yang ini. Ham satu. Apa tadi? Ini Bu, nih. Fusu kusu kusurun. Ini fa. Fusurun. Ini lam. Lam. Fusulun. Nah, salah. Fusulin. Nah, fusulin. Faslun jamaknya fusulun. Tetapi karena berapa tadi jumlahnya? 5 kelas, maka kan kelasnya itu ma'didnya harus kasrah. Fil jami'ati khamsatu fusulin. Kenapa pian menjawab khamsatu kada khamsu aja, Bu? Ayo. Karena apa? Karena muzakkar, Ustaz. Yang mana yang muzakkar? Yang muzakkar yang mana? Fusulin tadi, Ustaz. Bu, jangan jamaknya. Oh, mufradnya. Fusulun. Bukan jamaknya, mufradnya. Faslun. Ya, yang dilihat muzakkar muannas, mufradnya bukan jamaknya. Ulang-ulang, yang dilihat adalah karena hammam tadi ini muzakkar, tapi jamaknya menjadi muannas. Hammamun, hammamatun. Tapi yang diasi adalah muzakkar apa lafaz mufradnya. Maka 5 kamar mandi apa? Khamsu khamsatu. 5 kamar mandi. Ayo. Khamsu khamsatu. Khamsatu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah bentuk mufradnya. Mufradnya mudzakkar. Jamaknya tidak diasi sekalipun dia muannats. Maka khamsatu hammamatin. Ini muannats. Memang jamaknya muannats. Tapi yang dilihat adalah bentuk mufradnya mudzakkar. Maka bilangannya harus muannas. Dilihat dari bentuk mufradnya, bukan dari jamaknya, Bu, ya. Nah. Jadi tolak ukur mudzakkar muannas itu adalah mufradnya apa? Mudzakkar muannas. Jadi sebelum kita menjawab itu, ma'dudnya yang dibilangkannya kita harus tahu. mufradnya itu mudzakkar kah muannats? Baru di, kalau kita sudah tahu baru dijamakkan. Setelah dijamakkan baru cari bilangannya. Kalau ketika mufradnya dia mudzakkar, maka bilangannya harus muannats. Ya. Nomor 5. Ya, silakan. Fi baitina tis'u dajjajatin. Artinya di dalam rumah kami Di rumah kami aja, di dalam kebanyakan. Rumah kami. Ya, di rumah kami ada 9 ayam. Ya, 9 ayam. Ganti 9 apa yuk? Kuda, unta. Hah? Batoh, batot. Apa? Binatang apa? Kambing ya. Kambing itu apa? Maiz. Kalbun, kilab, gonam. Selain kambing apa? Iwak. Nah, 9 ikan. Ikan mufradnya Bu ya. Ikan mufradnya adalah samakatun. Samakatun ini mufradnya. Nah, kemudian jamaknya asmak. Asmakun. Nah, di rumah kami ada 9 iwak. Iwak gapi-gapi. Bapak Bu. Ya. Di rumah kami ada 9 iwak. Nah. Fi baitina tis'u asmak. Ya. Asmakin. Ya, tis'u. Kenapa tis'u bukan tis'atu? Karena makatun itu mufradnya. Ya. Muannats. Iya, karena mufradnya muannats, maka tis apa tadi? Khamsu asmakin, karena mufradnya adalah muannats. Ya. Kemudian nomor 7, silakan. Wah, berat ini. Fil ya. Fil mustashfa. Fil mustashfa. Fil mustashfa asyra. Ya. Asyru. Asyru tabibatin. Ya. Wa arba'u Mumaridotin. Artinya di rumah sakit ya, ada 10 dokter perempuan, dokter perempuan ya, dan 7 4 dan 4 orang sakit. Bukan, perawat perempuan. Perawat. Ya. Mumarid itu perawat. Mumaridotun perawat perempuan. Kalau mumaridun perawat laki-laki. Jadi mumaridotun mufradnya, jamaknya mubar. Nah, makanya arba'u. Kenapa? Karena mufradnya adalah mumarridatun. Ya. Diganti di rumah sakit ada 10 apa ya? 10 orang sakit kan. Nah. Nah. Jangan ganti yang lain. 10 apa yuk? Di rumah sakit ada 10 mobil sepeda. Apa Bu yang cocok ya? Di rumah sakit ada 10 apa? 10 perempuan. Ya, bisa. 10 perempuan dan 4 laki-laki. Oh, kadang-kadang kita. Nah, apa Bu? 10 perempuan. Perempuan mufradnya apa? Mufradnya, isim mufradnya yang satu menunjukkan makna satu. Jadi isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna satu. Kalau kita buka kamus, maka kamus itu apa namanya? Menyebutkan mufradnya. Ya, kayak buku, kitabun, maka kitab adalah mufrad, sebuah buku. Rumah baitun, maka baitun adalah sebuah rumah isim mufrad yang menunjukkan makna satu, ya. Mobil, kita buka kamus sayyaratun, maka sayyaratun adalah isim mufrad. Jadi kalau kita buka kamus isim benda, maka yang disebutkan pertama kali adalah bentuk mufradnya. Satu ya, menunjukkan makna satu. Baitun, sebuah rumah. Saburatun, sebuah papan tulis. Tufahatun, sebuah apel. Inabatun, sebuah anggur ya. Itu namanya apa? Isim mufrad. Nah, seorang perempuan apa bahasa Arabnya, Bu? Ayo. Imro'atun. Ya, jamaknya apa? An-nisa. Nah, nisa'un jamaknya, Bu ya. Kalau laki-laki? Rojulun. Jamaknya? Rijalun. Ya, silakan. Di rumah sakit ada 10 wanita dan 4 laki-laki. Fil mustashfa ashru nisa'in ya. wa arba'atu rojulin. Jamak dijamakkan. Wa arba'atu rijalin. Ya, masya Allah. Fil mustashfa ashru nisa'in. Kenapa pun menggunakan ashru, Bu? Ashru itu zakar. Ya, kenapa pian menggunakan ashru kada asyaratu? Karena nisanya itu bukan nisanya, Bu, mufradnya. Mufradnya imro'atun. Muannas mudzakkar. Muannas. Nah, karena imro'atunnya muannas. Ada tak marbutoh, maka bilangannya mudzakkar. Iya. Nah, 4 laki-laki, kenapa pian menggunakan arba'atu rijalin? Kada arba'u saja. Karena rojulunnya mudzakkar. Iya, rojulunnya mudzakkar. Iya. Kemudian nomor 9. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Ya, artinya saya mempunyai 5 saudara laki-laki dan ya. 6 saudara perempuan. Saudari. Ya. Ganti ulah. Saya memiliki 5 bibi dan 6 paman. Nah, bibi atau acil bahasanya apa, Bu? Ammatun. Dari pihak ayah ya, saudari ayah ammatun. Nah, acil. Tapi dari pihak abah jamaknya ammatun. Kalau paman ammun, jamaknya apa, Bu? Ada yang masih ingat? Ammun. Ammatun ammun. Paman jamaknya ya. Nah, ini acil, ini paman. Ya, silakan. Li khamsu ammatin. Ya, terus wasittu amamin. Nah, coba ada yang benar enggak itu? Yang lain benar enggak? Apa tadi? Li khamsa li, coba ulang, Bu. Li khamsu. Ya, li khamsu. Nah, terus acilnya 5 acil. Li khamsu. Khamsu ammatin. Ya. Wasittatu. Nah, wasittatu ammamin. Ya, itu yang benar, Bu ya. Diulang. Li. Nah. Li khamsu ammatin. Kenapa khamsu mudzakkar? Karena ammatun muannas. Dan berapa tadi? 6 ya? 6. Wasittatu a'mamin. Kenapa sittatu mu'annas? Sittahnya pakai tak marbutoh. Karena ammun muzakkar. Maka sittatu a'mamin. Ya. Ada tepuk-tepuk talbulah? Ada kelolah? Ya. Ini baru 3-10. Ya. Kemudian nomor 8. Silakan. Khalidin lahu salah satu. Khalidun lahu salah satu benain. Ah, itu pakai itu hamzah, Bu. Nah, maka dibaca ada tanda. Khalidun lahu salah satu abnain ya. Wa arba'u banatin. Ya, artinya, Bu? Khalid dia mempunyai 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya. Diganti 3 apa yuk? 3 kakek Masa ada tiga kakek? Kan dua ya. Ganti apa ya? Tiga. Ganti ini aja deh Bu, ganti benda mati aja. Khalid dia memiliki tiga mobil dan empat pulpen. Nah, gitu aja Bu ya. Khalid dia memiliki tiga mobil dan empat pulpen. Ya, silakan. Khalidun indi. Bukan. Indaha. Bukan. Hak laki perempuan. In. Indahu. Ya, masya Allah. Khalidun indahu. Ya. Salah su sayyaratin. Ya. Wa. Empat pulpen. Warba'atun. Warba'atu. Arba'atu aqlamin. Ya. Khalidun indahu salasu sayyaratin wa arba'atu aqlamin. Ya. Kemudian nomor 10, silakan. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Ya, artinya apa? Di dalam buku ini ya, ada 10 pelajaran. Nah, 10 pelajaran diganti 10 bab. Bab itu sama dengan pintu ya. Kan bab artinya ada pintu, ada artinya bab itu kumpulan masalah. Mufrad dan jamaknya sama persis dengan pintu. Nah, jadi gimana Bu? Di buku ini ada 10 bab. Nah. Fi hadzal kitabi asyaratu abwabin. Ya, fi hadzal kitabi asyaratu abwabin. Ya. Kemudian nomor 11. Nomor 11. Lana arba'atu a'mami wa wahum a'mami wa hamsu ammatin. Ya, a'mamin pakai tanwin Bu ya. Artinya apa Bu? Kami punya 4 orang paman dan 5 bibi. Ya, dan 5 bibi. Pian ganti kami memiliki 4 siswa dan 5 siswi. Kami memiliki 4 siswa dan 5 siswi. Ya, silakan. Ya, berusaha dulu sendiri. Lana ya. Arba'atu. Terus? Siswa. Jamaknya apa? Tulabun. Nah. Jadi di. Ayo. Lana. Tu. Ya. Tolibatin. Nah. Waham. Itu siswi Bu. Siswa. Oke, siswa laki-laki. Jamaknya apa, ibu-ibu sekalian? Mufradnya dulu apa siswa itu? Tolibun. Jamaknya? Tulabun. Nah, silakan. 4. Lana arba'atu tulabun wah. Salah. Tulabin. Ya. Wahamsu tolibatin. Ya. Lana arba'atu tulabin wahamsu tolibatin. Ya. Kenapa arba'atu Bu? Kada arba'u aja. Kenapa arba'atu tulabin? Ayo. Karena apa? Tolibunnya muzakkar. Muzakkar, iya. Kenapa khomsu kada khomsatu? Khomsu tolibatin. Tolibahnya tolibahnya muannas. Iya, talibatunnya muannas, maka khamsunya harus muzakkar. Iya. Kemudian nomor 13. Fi dzalikat darsi. Di kitab antum anti anukah dzalika? Di ana hadza nomor 13. Oh, buku lama. Oh iya. Ya udah enggak apa-apa, sama aja sih. Ya, silakan baca. Fi dzalika. Ya, silakan. Hadzat darsi. Ya, fi hadzat darsi. Mani. Terus? Kalimah. Kalimatin. Nah, jadi datin. Ya, jadi datin. Artinya apa? Kenapa mikrofonnya putus-putus? Kenapa? Pelajaran ini ya, ada 8 ya, kalimat yang baru. Itu baterainya habis. Oh, iya deh. Di pelajaran ini ada berapa? 8 kalimat yang baru. Iya. Diganti di pelajaran ini ada 8 apa yuk lah. Ada 8 jumlah yang baru. Nah, 8 jumlah. Jumlah, nah perhatikan ya. Jumlah mufradnya jumlatun, ya. Jumlah mufradnya jumlatun. Jamaknya jumalun. Nah, jumalun. Di dalam buku ini ada 8 jumlah yang baru. Jadidahnya tetap jadidah ya. Barunya tetap jadi jadidah. Nah, silakan. Ya, silakan 8 jumlah yang baru. Ya, fi hadza. Ya. Fi hadzat darsi samani jumalun. Nah, jumalin ya, jadi datin. Iya, kenapa samani kada samani atu? Karena jumlatunnya muannas. Iya, jumlatunnya muannas. Fi hadzat darsi, fi hadzat darsi samani jumalin jadi datin. Kenapa samani bukan samani atu? Karena jumlatun ketika dia mufrad, jumlatun itu dia adalah muannas. Di pelajaran ini ada 8 jumlah yang baru. Nomor 12, silahkan. Fi baladi khomsu jami'atin. Ja? Jami'atin. Ya, artinya? Artinya di my country. Nah, di dalam negara saya ya, ada 5 universitas. Nah, ganti di negaraku ada 5 kota. Kota bahasa Arabnya apa, Bu? Kota. Madinah itu kota. Madinatun kota. Madinatun. Nah, Madinah itu kota. Jamaknya mudunun. Mudunun. Di negaraku ada 5 kota. Jamaknya mudzakkar tapi mufradnya muannats. Nah, perhatikan, Bu. Ya. Di negeriku ada 5 kota. Fi baladi khamsu mudunin. Ya, cepat. Mudunin. Ya. Fi baladi khamsu mudunin. Ya. Kenapa khamsu kada khamsatu, Bu? Karena tadi yang kota tadi apa tadi namanya? Mufradnya muannas. Muannas yaitu Madinatun. Madinatun. Ya, jadi fi baladi khamsu mudunin. 5 kota. Iya. Terakhir nomor 14, silakan. Indi salasu majallatin. Lanya panjang. Majallatin. Artinya saya mempunyai 3 majalah. Ya, 3 majalah. Koran itu bahasa Arabnya jaridah, tapi jamaknya ulun kada tahu, cari dulu. Jaridatun. Jaroidu. Eh, beda. Ganti aja, bukan. apa? Al-Quran, Quranat, buku, majalah, koran. Ganti benda yang lain aja ya. Ganti gayung, mikrofatun, mikrofatun ya. Gayung Bu ya, saya punya 5 gayung. Nah, gayung bahasa Arabnya adalah mig, nigoin, migfaroh, mig, mikrofah terpaling ulun. Mig rofah bukan migfaroh, mig rofatun. Nah, ini gayung. Migrofatun jamaknya migrofatun. Migrofatun jamaknya migrofatun ya. Saya memiliki 3 gayung. Nah, silakan Bu. Indi salasu mikrofatin. Ya, indi salasu mikrofatin ya. Kemudian latihan 3, ajib jawablah. Ajib jawablah anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan berikut. Musta'milan al musta'milan al adada ya. Setelah tanwin ada alif lam. Musta'milanil adadal madhkura baina qausaini. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan bilangan yang disebutkan di antara tanda kurung, di antara 2 tanda kurung. Qausaini 2 tanda kurung. Jadi bilangannya sudah ada di 2 di tanda kurung ini. Nah, pian tinggal menyebutkan bilangannya bagaimana bahasa Arabnya yang benar. Misal, perlu contohkan nomor 1. Kam akhon laka? Berapa saudaramu? Nah, kan 6 tuh. Dijawab, saya punya 6 saudara. Apa bahasa Arabnya, Bu? Li sit sitatu ikhwatin. Li sitatu ikhwatin atau li sitatu akhwanin. Ikhwanin ya. Li sitatu ikhwanin ya. Nomor 8. Silakan gilirannya. Kam bana kam, kam kita nomor 8. Nomor 10. Iya, 8 benar. Ya, kam kam bintan laki. Iya, artinya apa? Berapa anak perempuan yang kamu miliki? Iya. Ada 7, Bu. Saya punya 7 anak perempuan. Nah. Produktif li, ya. Ya. Li sabu. Ya. Bintin. Nah, bintun itu mufrad dijamakkan, Bu. Li banatin. Ya, coba ulang li. Li sabu banatin. Ya, li sabu banatin. Jadi bintun itu walaupun lafaznya muzakkar bintun, tapi maknanya muannas. Maka bintun itu dikategorikan sebagai muannas karena maknanya adalah perempuan. Ya, sama seperti nama perempuan yang tidak ada tanda muannasnya. Seperti Hindun, nama perempuan, tapi dia dikategorikan muannas karena jadi nama perempuan. Sama seperti bintun, dia adalah dikategorikan muannas karena maknanya bintun adalah anak perempuan. Jadi tadi apa Bu jawabannya? Li sab'u ya. Banatin. Ya, li sab'u banatin. Nah, pian tulis di langsung di bukunya. Li sab'u banatin. Ya, bintun jamaknya adalah banatun. Ya. Kemudian nomor 1. Nomor 2. Kam uhtan laki? Ya. Li khamsu akhwatin. Li khamsu akhwatin. Ya. Kemudian nomor 3. Silakan. Kam bakorotun. Nah, sama polanya kayak di atas. Kam uhtan akhwan berarti apa? Kam kam bakoratan fil hakli. Hakli. Hakli itu ladang. Ladang. Ladang, ladang itu apa? Bedanya dengan sawah. Ladang itu kebun ya. Kalau sawah biji-bijian ya. Wallah alam. Jadi kalau haklun itu ladang, kalau mazra'atun itu sawah. Mazra'atun. Kalau haklun ladang. Artinya apa, Bu? Berapa? Berapa sapi betina di ladang itu? Nah, ada 10, Bu. Baqaratun apa? Jamaknya? Baqarat. Ya, di dalam Al-Qur'an ada baqaratun ya. Baqaratun syiman. Baqara jamak muannas salim. Mufradnya baqaratun, jamaknya baqaratun ya. Jadi di ladang, nah jawabannya di ladang ada 10 sapi betina. Fil haqli ya. Asyru baqaratin. Ya. Fil haqli asyru baqaratin. Ya. Kemudian nomor 6. Kam hafilatan ya. Fil jami'atu nah. Jami'ati. Ya. Artinya berat. Hafilah apa? Bis. Berapa bis di kampusmu? Ya. Enggak ada mu, di kampus aja. Berapa buah bis di kampus? Nah, di kampus itu, ya. Terus jawabannya ada 6. Fil di, ya. Fil jami'ati situ hafilatin. Hafilatin. Salah. Itu masih mufrad hafilatin. Dijamakkan hafilatin. Ya, coba ulang. Fil jami'ati khamsu hafilatin. 6, Bu. Situ hafilatin. Ya, situ hafilatin. Salah, itu masih mufrad. Hafilatin. Ya, fil jami'ati situ hafilatin. Ya. Situ mudzakkar karena hafilah muannas. Nomor 4, silakan. Kam tolibatan jadi datin tan, fil jadi datan mengikut tolibatan. Oh ya. Kam tolibatan jadi datan fil fausli. Artinya apa? Berapa siswi yang baru di kelas? Nah, jadi jawabannya di kelas ada berapa? 9 siswi yang baru, ya. Fil fausli tis'u talibatin ya. Jadi datin. Ya. Fil fasli tis'u talibatin jadi datin, ya. Di kelas ada 9 siswi yang baru. Nomor 6. Nomor 5. Kam tabibatu fi mastas. Salah, Bu. Tabibahnya salah. Polanya kayak sama kayak di atas. Kam tabibatan. Ya, tabibatan ya. Fi mastas. Fi mustasfa fa waladati. Wiladati. Ya, artinya berapa? Berapa? Dokter ya. Di rumah sakit bersalin. Ya. Berapa dokter apa laki-laki perempuan? Perempuan, Dok. Ya, perempuan. Berapa? Berapa dokter wanita di rumah ya. Sakit bersalin? Ya, ada 8, Bu. Tadi jawabannya apa? Nah, di rumah sakit bersalin ada 8 dokter perempuan. Nah, Nah, tinggal tambah alif dan ta, tabibatun, ya. Ya, silakan. Fil fil mas fil fi mustas fil mustasfa wiladati tamania tu tamania tu tobi batin. Ya, terdapat beberapa kesalahan, Bu. Coba ulang, Bu. 8 langsung aja 8 dokternya. Lihati dulu dokter perempuan ini mufradnya mudzakkar muannas. Nah, baru bilangannya dibedakan. Nah, coba ulang, Bu. 8 dokter perempuan, ya. Sama? Ayo, langsung aja. Ada yang gimana? Sama ni tolibati. Hah? Kenapa ke situ? Sama. Sama ni. Ya. Tolibati. Dokter perempuan, Bu. Tobi batin. Banyak panjang. Tobi bati. Nah, hah? Kayak tanwin. Samani tobi batin. Iya. Fi mustasfal wiladati. Fi mustasfal wiladati. Nah, samani tobi batin. Di rumah sakit bersalin, ya, ada 8 dokter perempuan. Kenapa menggunakan samani mudzakkar? Karena apa, Bu? Ayo, benar tanggung jawab. Kenapa samani kada samani itu? Nah, apa? Karena mufrad. Karena mufradnya, mufrad yang mana, Bu? Ayo. Iya. Tobi batin. Nah, tobi batun itu mudzakkar muannas. Muannas. Maka bilangannya 8 tadi harus mudzakkar sama ni, bukan muannas sama niatu. Ya. Kemudian nomor 7, silakan. Itu alif wasol, ya, maka tidak dibaca. Maka mimnya dikasrahkan. Nah, silakan. Kami bena'an laki. Ya, ulang. Kami bena'an laki. Na'an, bukan na'an, nan. Itu tanwinnya di nun sebenarnya. Kami benan, kan ibnun, tapi fathah. Kami benan laki. Ya, artinya apa? Berapa jumlah anak laki-lakimu? Laki-lakimu. Nah, ada 4. Nah, gimana, Bu? Saya punya 4 anak laki-laki. Li arba'atu. Ya. Abna'in. Ya, li arba'atu abna'in, ya. Nomor 9. Silakan. Kam jami'atan fi balada fi baladaki. Fi baladika, Bu. Fi baladika. Ya, artinya baladaki. Fi baladika, Bu, ya. Artinya apa, Bu? Kam jami'atan fi baladika. Berapa kampus di negara kamu? Ya, berapa? Ada 3, Bu. Nah, jami'atun apa jamaknya? Ya, jami'atun, ya. Jamak taksirnya jami'atun. Mufradnya jami'atun. Nah, ini jamaknya. Ada 3 kampus di negaraku, ada 3 universitas. Fi baladi, ya. Salasu, ya. Jami'atin. Ya, salasu. Coba ulang. Fi baladi. Fi baladi Salasu jamiatin. Ya, ada berapa? Tiga kampus. Nomor 8, silahkan. Kam banatan laki. Nomor 10. Kam kitaban indaki. Ya, artinya berapa buku yang kamu punya? Nah, ada berapa? Ada 8. Ya, silakan, Bu. Indi samaniatu. Ya. Kutubin. Ya, indi samaniatu kutubin. Iya. Ada PR, Bu? Ya, coba pian bacakan. Kita koreksi PR. Masih ada 10 menit. Ya. Ya. Yo, kita koreksi sekarang. Masa dilalaikan terus sampai minggu berikutnya. Nomor 1, tolong bacakan. Ya, silakan. 1 apa? Saya memiliki 3 pulpen. Saya memiliki. Nah, saya memiliki. Lihat apa ini, Bu? Indi, karena pulpen tidak berakal, bukan li. Indi salah satu. Nah, salah satu, karena kolam muzakkar. Indi salah satu aklamin. Nomor 2. Dua siswa itu di dalam kelas kami. Dua siswa itu. Itunya tambahan, Bu, ya? Iya, iya. Berarti at-thalibah. Enggak apa itu, Pak Ustaz. Isim isyarah. Isyarah. Hadang dulu. Ini dua siswa. Kalau pian menggunakan dua siswa apa tadi? Pakai isim isyarat apa? Zalika. Zanika. Harus dimusannakan. Ini belum sampai sebenarnya. Makanya belum sebutkan kan kemarin itu adalah tambahan, bukan isyarat. Kalau isim isyarat zanika. Zanika atau libani. Ini saja cukup ya. Di dalam kelas apa? Kami. Fi fas lina. Nah. Fi fas lina. Dua siswa itu di kelas kami. Ya. Nomor 3. Saya siswi yang baru. Oh, Ana. Siswi ya, Bu, ya? Talibatun. Jadi datun. Ya. Terus nomor 4. Dua dokter perempuan ini dari Yugoslavia. Dua dokter perempuan ini dari Yugoslavia. Oh. Ini, Bu, ya? Ya, dua perempuan dokter. Ya. Berarti apa, Bu? Hatani. Dua perempuan, ya? Iya. Hatani. Sudah belajar belum hatani ini? Hadani dan hatani. Oh, sudah ya? Oh, ya sudah. Hatani. Nah, dua perempuan ini pakai alif lam atau kada? Dua apa tadi? Dua dokter perempuan. Dokter ini. Nah, dua dokter ini pakai alif lam atau pakai tanwin, Bu? Ini sudah dijelaskan kemarin. Pakai alif lam. Dua dokter perempuan ini, bukan ini adalah dua dokter perempuan. Kalau ini adalah dua dokter perempuan, berarti dokter perempuannya pakai tanwin. Ya. Tidak pakai alif lam. Tetapi kalau dia dua dokter perempuan ini adalah, nah baru dia pakai alif lam. At-tabi bata ni. Hatani tabi batani. Apa tadi, Bu? Yugoslavia. dari min yu gunya ada wawunya enggak la via min yu gus la via ya nomor 5 at tabi batani ya nomor 5 kami adalah mahasiswa yang baru dari Inggris. Kami adalah kami apa bu kami? Nah, nahnu. Adalah mahasiswa. Ya, berarti apa? Tullabunna. Kami adalah mahasiswa. Adalah berarti dia pakai tanwin. Kami adalah mahasiswa dari Inggris. Inggris apa? Injil Tarra. Pakai Z apa pakai J? Jim. Pakai Jim ya. Itu yang ada mahasiswa yang baru. Oh, yang baru. Berarti tambah apa? Jududun. Jududun. Karena tulab jamak. Judutnya juga harus, jadidnya harus dijamakkan menjadi jududun. Nahnu tulabun jududun min Injil Tarro. Nomor 6. Silahkan nomor 6. Ada? Sudah 5 aja. Oh 5 aja ya. Nomor 1 indi salah satu aklamin. Nomor 2 atau ribani fi faslina. Dua siswa itu atau dua siswi tersebut di kelas kami. Saya siswi yang baru. Dua dokter ini dari Yugoslavia. Kemudian kami adalah siswa-siswa yang baru dari Inggris. Injil Tarro. Ada yang benar semua? Ada. Banyak ya, subhanallah ya. Ya. Namanya juga belajar. Ya, ada pertanyaan? Sampai di sini dulu ya, pelajaran ke-20. Nanti sambung halaman 112. Ada pertanyaan? Silakan. Gak ada? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.